Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa melanjutkan talabul ilmi di tempat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari berbagai kejelekan dan keburukan. Wa nas'alullaha ta'ala ayyahfadhana wa an yujannibana wa an yu'idhana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Fabarakallahu fikum biiznillahi ta'ala wa bi'aunih. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Naam. Diharapkan kan sudah ada yang menyetor. Malam ini masih enggak ditagih. Tapi pekan depan harus ya, sudah enggak ada uzur. Taib. Terakhir apa yang kita sampaikan dari ucapan al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaih terkait masalah at-taqwa dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengingatkan bahwa tidak pantas bagi seorang hamba untuk berbangga, membanggakan diri dengan harta, dengan tubuhnya, dengan anak keturunannya, dengan rumahnya, dan hal-hal yang lain dari perkara urusan ad-dunya. Dan beliau pun rahimahullah mengingatkan bagaimana pentingnya niat, pentingnya ikhlas al-ibadah lillahi ta'ala, yang beliau gambarkan bagaimana kondisi dua orang yang sudah melakukan sholat di shof yang sama, di belakang imam yang sama, namun pahala antara satu dengan yang lainnya berbeda jauh, tidak sama. Apa yang membedakan mereka? Niat, niat keikhlasan mereka. Fabarakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa urusan kalbu ini urusan yang penting. Urusan kalbu, urusan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir yaumatu belas sarair. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya, mengembalikan seorang itu sangatlah mudah, maha mampu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumatu belas sarair, di hari segala as-sarair, perkara-perkara yang rahasia, itu akan Allah tampakkan. akan Allah tampakkan. Di dunia ini barakallahu fikum, al-ikhtibar bidzahir la bisarair. Ketika di dunia kita menghukumi seseorang, melihat seseorang dari zahirnya, kita enggak bisa tahu apa sih isi hatinya. Kata beliau rahimahullah, fid dunya al-hukum bainan nas ala zahir. Menghukumi seorang ketika di dunia ini adalah dengan zahirnya. Dengan zahirnya. Namun di akhirat, kata beliau rahimahullah, al-ilmu ala ma fis sarair. Allah Maha tahu. Semuanya akan Allah bongkar. Semuanya akan bongkar. Sallallahu an yutahhira sarairana wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyucikan sarairuna, rahasia-rahasia kita, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kata beliau rahimahullah, fa idza kanat as-sarirah jayyidah sahihah fa absyir bil khair. Kalau seandainya perkara sarirah ini tadi jayyidah, baik, sehat, kalbunya itu sehat, nah, fa absyir bil khair, maka bergembiralah dengan kebaikan. Wa in kanatil ukhra, kalaunya artinya hatinya berpenyakit, sarirahnya jelek, tidak bagus, maka dia akan kehilangan kebaikan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lam, apakah mereka tidak mengetahui? Idza bu'thira ma fil qubur, ketika mereka dikeluarkan dari al-qubur, wa hussila ma fis sudur, dan apa-apa yang tersimpan dari dada mereka, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun urusan itu. Fal ilmu ala ma fil qalb, itu apa yang ada dalam hatinya. Fa barakallahu fikum, maka kata beliau rahimahullahu taala, apabila Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya, menekankan ala islahin niyah, untuk senantiasa memperbaiki niat, menjaga niat, mengoreksi niat. Fal wajib alal insan, maka suatu kewajiban bagi seorang untuk apa? Selalu memperbaiki keadaan niatnya. Makanya selalu kita tekankan, niat ini harus selalu dijaga dan dikoreksi. Jangan pernah lengah dan tertipu keadaan apapun. Sebelum beribadah, kita jaga kalbu kita, kita jaga niat kita. Ketika beribadah, kita pun menjaga. Setelah beribadah pun kita jaga, kita koreksi. Jaga niatnya, jaga kalbunya. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau rahimahullah di sini mengingatkan permasalahan masalah asyak, keraguan dalam kalbu. Naam. Kata beliau rahimahullah, Idza alqa syaitan fi qalbika syak fangdur fi ayatillah. Kata beliau rahimahullah, apabila syaitan melemparkan kepadamu, membisikkan kepadamu ke dalam kalbumu asyak, keraguan, maka lihatlah dan perhatikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, wallahu a'lam, beliau ingin mengingatkan kepada kita terkait masalah tadi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Kita harus yakin bahwa semua itu akan terjadi, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui segala hal. Tidak boleh ada keraguan dalam kalbu kita. Kita harus tahu itu, harus yakin. Tidak namanya asyak. Karena beliau rahimahullah menyampaikan ini bukan dalam bentuk tulisan. Ini dars yang beliau sampaikan, sehingga ketika namanya dars, terkadang mungkin teringat sesuatu langsung disampaikan. Maka terkadang pembahasannya mencabang kemana-mana. Nah, di sini beliau rahimahullah mengingatkan terkait masalah asyak, keraguan. Kita jangan ragu akan hal itu. Wajib bagi seorang muslim untuk yakin. Maka jangan sampai bertanya, apa iya Allah itu tahu apa yang dalam kalbu kita? Nah, apa iya nanti di yaumul qiyamah semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala yajuzu asyak, maka tidak boleh ada yang namanya keraguan. Harus yakin. Maka beliau mengingatkan, apabila syaitan membisikkan, melemparkan dalam kalbumu asyak, fangdur fi ayatillah, perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ungbur ila hadzal kaun, lihat alam semesta ini, siapa yang mengaturnya? Kita dibimbing, diarahkan oleh sang mudabbir. Sang murabbi, al-muallim rahimahullahu ta'ala. Untuk kita memperhatikan bagaimana zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mudabbir, yudabbirul kaun, yang mengatur alam semesta ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedemikian rupa menata rapih makhluk-makhluknya. Maka dengan kemakhluknya menunjukkan bagaimana besar sang pencipta jalla jalaluh. Fabarakallahu fikum. Kemudian pula beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan masalah asyirk, kesyirikan, yang mana syirik berkaitan dengan masalah sangat besar, pengaruh dengan masalah niat, keikhlasan, lawan dan musuhnya. Asyirku tahir qalbaka minhu. Kata beliau rahimahullah, kesyirikan, sucikan hatimu dari itu. Bersihkan hatimu dari yang namanya kesyirikan. Kaifa utahhiru nafsi minhu? Kata beliau rahimahullah, bagaimana saya mensucikan, membersihkan jiwaku, hatiku dari kesyirikan? Bagaimana caranya? Beliau ingin mengajarkan kepada kita. Beliau rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara membersihkan, menjauhkan kalbu dari yang namanya asyirk, sehingga terus senantiasa terjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata beliau rahimahullah, utahhir qalbi bi an aqula li nafsi. Aku membersihkan kalbuku, mensucikan kalbuku dengan aku mengatakan kepada diriku, seakan-akan berbicara sendiri. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, dan ini perlu kita contoh. Innan nasa la yanfa'unani. Perhatikan. Nasihat, arahan, bimbingan yang luar biasa dari beliau rahimahullahu ta'ala. Innan nasa la yanfa'unani, sesungguhnya manusia mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Innan nas la yanfa'unani, sesungguhnya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. In asaitullah, apabila aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunqidhuni minal iqab, dan mereka tidak bisa menolong dan menyelamatkan aku dari iqab, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bermaksiat dan Allah ta'ala mengazab, memberikan iqab kepadanya, siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong dia. Dan ini harus kita tanamkan. Kalau sudah ditanamkan, harus kita selalu ingat. Bukan cuma hanya ditanam saja, harus kita selalu ingat. Ketika kita akan bermaksiat atau kita diajak oleh seseorang, saudara, teman, untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan segan-segan untuk menolak. Jangan kita mengedepankan atifiyah, perasaan kita gak enak diajak, gak enak sama saudara, gak enak sama teman, sehingga dia pun melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu wahai hamba Allah, gak enak dengan temanmu, tidak enak dengan saudaramu, tapi kamu tidak merasa sungkan, tidak merasa wa ta'ala yang memberikan rezeki kepadamu dan memberikan kenikmatan segalanya kepadamu, rela melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara teman. Diajak temannya maksiat, manut, iya. Sungkan mau nolak, gak enak mau nolak. Wal'iyadu billah. Tapi merasa ringan, tidak merasa ada beban bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan ini. Di hari ketika kamu diazab, wal'iyadu billah, karena dosa yang kamu kerjakan, temanmu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sendiri-sendiri. Urusanmu dengan Allah, urusan saya dengan Allah. Tidak ada yang menghiraukan satu dengan yang lainnya. Jangankan teman. Ayah, orang tua dengan anaknya saja sudah enggak ada. Sudah enggak bisa komunikasi. Masing-masing memikirkan nasibnya bagaimana saya di hadapan Allah ini sekarang. Ditampakkan semua amalan dia. Nah, wanasallallahu as-safiyah, hari pembalasan. Innan nas la yanfa'unani in asaitullah wa la yunqidhuni minal iqab. Sesungguhnya manusia tidak bisa memberikan manfaat kepadaku ketika aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa menolong, menyelamatkan saya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ketika hal itu terjadi, wa'iyadzubillah, apa yang mau dibanggakan dari temanmu itu tadi? Wa in ata'tullah lam yajlibu ilayya thawab. Dan ketika aku melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendatangkan pahala untukku. Siapa yang memberikan pahala? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan ganjaran? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah temanmu? Bukan. Apakah mereka yang mencibir kamu? Apakah mereka yang menghina kamu? Tidak. Fabarakallahu fikum, ini penting. Kita harus selalu ingat bahwa manusia itu tidak bisa memberikan manfaat dan madharat kepada kita. Ketika, dan mereka pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita ketika kita diazab. Dan ketika kita melakukan ketaatan pun mereka tidak bisa memberikan pahala. Sehingga apa? ikhlaskan niat dalam ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan goyang, jangan minder ketika akan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa malu. Jangan sampai ada perasaan seperti misalkan kalau di ma'had seperti ini, biasa di antara teman ada gurauan dan candaan. Ketika teman yang lagi semangat, jangan dicandai dengan misalkan alim ini, lagi naik iman ini, ahli ibadah ini, masya Allah rajin itu puasanya, sholatnya. Candaan-candaannya gak bagus. Tidak perlu bercanda yang seperti itu. Harusnya apa? Dimotivasi, disemangati, dijaga semangatnya, didoakan supaya gak kendor. Jangan malah menjadi penghalang. Apalagi kalau temannya orangnya perasaan, gampang terbawa perasaannya. Akhirnya apa? Yang jelek biasanya, gak bertahan lama, malu. Akhirnya mau sholat malam gak jadi, mau puasa gak jadi lagi. Karena apa? Malu dengan ucapan-ucapan temannya. Jangan sampai seperti itu. Nah, dan begitu pula sebaliknya, ketika ada orang-orang yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dituruti. Jangan tidak enak. Ingatkan, nasihati saudaranya dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah. Diingatkan. Jangan malah kita yang katut, kita yang terpengaruh karena gak enak, sungkan dan yang lainnya. Fabarakallahu fikum. Maka dengan ini pula kita menyadari sebagaimana ucapan salaf, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita dalam urusan dunia ini jangan mencari keridhaan manusia. Yang kita cari adalah keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan jelas masalahnya, perkaranya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan. Jelas perkaranya maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan. Ridhonatun la tudrak. Keridhaan manusia tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Mau bagaimanapun keadaan kamu, pasti ada aja yang mengomentari. Nah, karena masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda-beda. Makanya agama tidak dibangun di atas akal. Ad-din mabniyun 'ala dalil. Agama ini dibangun di atas dalil, walaisa 'alal aql, dan bukan di atas akal. Kalau di atas akal hancur. Karena masing-masing orang punya cara pandang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan mereka pun memiliki tambah lagi atifiyah, perasaan yang berbeda-beda. Makanya kembalikan semua urusan kepada agama. Selama itu ketaatan, kerjakan dengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak asal-asalan. Ketika itu perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, Allah benci, kita pun tinggalkan. Lakukan semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena mencari keridhaan manusia. Jangan pernah mencari keridhaan manusia. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, فَالَّذِي يَجْلِبُ الثَّوَابُ وَيَدْفَعُ الْإِقَابُ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kata beliau rahimahullah, yang memberikan ats-tsawab, yang memberikan pahala, ganjaran, dan menghindarkan qab, mencegah dari azab, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada dari makhluk yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang nabi. Mungkin antum teringat dengan hadis atau dengan hadis yang mengisahkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika menyeru kaumnya. Apa di antara ucapannya ketika menyeru anaknya? Ya Fatimah, wahai Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah apa yang kamu mau dari perkara dunia ini, aku akan kasih. Namun aku tidak bisa dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang rasul, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa menyelamatkan anaknya. Kata beliau rahimahullah, idza kana al-amru kadzalik, kalau perkaranya seperti itu, kalau perkaranya demikian, falimadza tusyriku billahi azza wajal, kenapa kamu kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau perkaranya jelas, kamu tahu, kamu faham bahwa yang bisa memberikan pahala hanyalah Allah, yang bisa memberikan ganjaran hanyalah Allah, dan yang bisa menahan, jauhkan kamu dari azab dan iqab Allah hanyalah Allah sendiri. Kalau kamu sudah faham ini, kenapa kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Limadza tanwa biibadatika an tataqarraba ilal khalq? Kenapa kamu berniat dalam ibadah yang kamu kerjakan untuk mendekatkan diri kepada makhluk? Kenapa? Sekarang masing-masing kita introspeksi. Introspeksi masing-masing diri kita sendiri. Melihat, mengoreksi bagaimana niat kita selama ini. Ibadah selama ini yang kita kerjakan untuk siapa? Kita niatkan untuk siapa? Kepada siapa? Untuk apa? Terlebih lagi barakallahu fikum, tulab yang tinggal di ma'had dengan sekian aturan-aturan yang ada, dihasung, disemangati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang saleh, hamba yang taat, menjadi seorang yang disiplin dalam waktunya. Ini pun menjadi perkara yang besar dan berat bagi mereka. Koreksi hatinya. Ketika murojaatul Quran, ibadah lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah ini, apa tujuan murojaahnya? Koreksi masing-masing. Untuk ustadznya, untuk musyrifnya, apa untuk Allah Subhanahu wa taala? Tampaknya ibadah, masya Allah. Nah, ini perlu diperhatikan, dijaga. Ikhlaskan niat antum ayyuhatullab barakallahu fikum, kita semua para talabatul ilm, bil khusus tulab yang tinggal di ma'had. Jaga niatnya, ikhlaskan niat antum dalam melaksanakan atau melakukan aturan-aturan yang ada di ma'had. Manfaatnya kembali kepada antum sendiri. Memang sudah ada jadwalnya, setiap jamnya ini, jam sekian ini, jam sekian begini, begitu. Ini semua dibikin demi kebaikan antum semua. mungkin sekarang belum disadari. Masa-masa belajar seperti ini mau disadari. Tidakkan nikmatnya waktu-waktu seperti ini. Nanti ketika antum sudah keluar, insya Allah antum sudah lulus, antum semakin dewasa, antum berkeluarga, baru tahu, iya ini manfaatnya sekarang. Terdidik dengan disiplin. Subuh, sebelum subuh mungkin sudah bangun, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, bermunajat sepertiga malam, waktu mustajab, kesempatan yang besar. Nanti ketika sudah besar, sudah berkeluarga, gak menjamin bisa seperti itu. Tidak menjamin masih bisa bangun sebelum subuh. Kalau antum terbiasa biidznillah, dengan izin Allah, sudah terbiasa seperti itu, dari masa muda sudah terdidik seperti itu, antum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan jaga. Tua pun antum akan mudah. Ketika misalkan pun antum gak bangun, ini contoh kecil aja, bangun subuh itu tadi, dari sekian peraturan dan waktu yang ada. Ketika antum misalkan subuh biasa bangun, kemudian gak bangun, antum insya Allah otomatis akan bangun sendiri. Misalkan gak ada yang bangunkan, antum tidur sendiri. Sudah terbiasa bangun jam 2:30 misalkan, atau jam 3 selalu bangun, seperti ada yang bangunkan nanti, otomatis bangun sendiri jam 3. Nah, jaga kenikmatan ini. Jaga. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukan itu. Nah, continue, konsisten dalam satu ibadah. Ini pun penting. Fabarakallahu fikum. Intinya ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum melakukan ini semua ikhlasulillah, semuanya akan berjalan dengan ringan. Tidak merasa ada beban. Kalau ingin dijalankan dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa, insya Allah akan merasa ringan ketika melakukannya. Oh jam sekian bangun, oh jam sekian murojaah, oh jam sekian makan, mandi, murojaah, pelajaran, masuk, istirahat, tidur siang, seterusnya. Kalau dijalankan dengan ikhlasulillah, mudah insya Allah. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, terpaksa, biasanya malah banyak menggerutu. Banyak ngomel, banyak protes. Nah, fantabihu, hati-hati. Masing-masing melihat dirinya sendiri. Enggak usah ngelirik kanan, enggak usah ngelirik kiri. Koreksi masing-masing diri. Perbaiki dirinya. Nah. Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, "Limadza tanwa bi'ibadatika an tataqarraba ilal khalqi?" Kenapa kamu berniat dalam ibadah, dalam ibadahmu untuk mendekatkan kepada makhluk? Niat menjadi santri thalib yang taat terhadap peraturan, tujuannya apa? Biar memiliki atau dipandang bagus, baik, jadi soleh di mata musyrif atau ustadznya. Intabihu. Nah, jangan sampai seperti ini. Rajin murojaahnya, masya Allah. Pelajarannya enggak telat, disiplin, makan ya makan, istirahat siang ya istirahat, saat peraturan, masya Allah. Tapi tujuannya apa? Biar dipandang dapat jempol istilahnya dari ustadz atau musyrifnya. Maka yang demikian barakallahu fik, perhatikan, tidak akan bertahan lama. Suatu saat akan Allah bongkar niatnya, cepat maupun lambat. Wal'iyadzu billah. Ketika seorang melakukan ibadah laisa biikhlas, laisa ikhlasan lillahi ta'ala, dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tunggu saja. Suatu saat nanti Allah akan bongkar. Mul'iyadu billah. Ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga niatnya. Nah, jaga niat. Ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada man taqarraba ilal khalqi bima yataqarrabu ilallah bihi ilallah ibta'adallahu anhu wabta'ada anhul khalq. Perhatikan. Kata beliau rahimahullah, oleh karena ini, barang siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk, barang siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya hal-hal ini seharusnya dia dekatkan diri, dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara tersebut. Namun baliknya, hal-hal yang dia lakukan yang seharusnya diberikan kepada Allah, seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, dia berikan kepada makhluk. Kata beliau rahimahullah, ibta'adallahu anhu, Allah akan menjauh darinya. Allah akan menjauh darinya. Wabta'ada anhul khalq, dan akan menjauh pula darinya manusia. Akan ditinggalkan, akan dijauhi. Allah menjauhinya, makhluk pun, manusia pun menjauhi dia. Waliyadzubillah. Kata beliau rahimahullah, ya'ni la yaziduhu taqarrubuhu ilal khalqi bima yuqarribuhu ilallah illa bu'dan minallahi wa minal khalq. Ya'ni kata beliau rahimahullah, tidak menambahkan baginya taqarrub dia kepada manusia dengan apa-apa yang mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan dia ketika melakukan itu, dia menjadi dekat dengan manusia, dianggap baik, dianggap hebat, masya Allah, seterusnya. Dia mengharapkan itu dengan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru sebaliknya, makhluk pun, manusia pun akan menjauh dari dia. Bukan menambahkan dia semakin dekat dengan manusia. Manusia pun akan menjauh darinya. Allah pun akan menjauh darinya. Li'anna Allah idza radhiya 'anka arda 'ankan nas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila ridha kepadamu, maka manusia pun akan ridha kepadamu. Tidak, sang Khalik, sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada hamba. Wudi'alahu apa? Al-qabul fil ard. Allah akan meletakkan al-qabul, diterima orang ini dimanapun dia berada. Ketika orang ketemu dia tuh suka, senang. Nah, padahal baru pertama kali bertemu, orang sudah senang dengan dia. Nah, Allah yang meletakkan al-qabul fil ard, diterima dia di muka bumi. Wa idza sakhita 'alaik, namun apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah marah, murka kepadamu, askhata 'alaikan nas, manusia pun akan benci kepada kamu, enggak suka. Na'udzubillah min sakhatihi wa min 'iqabihi. Maka kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan 'iqabnya. Al-muhim ya akhi, kata beliau, yang terpenting wahai saudaraku, alijil qalb daiman, perhatikan, perbaiki selalu hatimu. Alij al-qalba daiman, selalu diperbaiki kalbunya. Kun daiman fi ghasil lil qalbi hatta yutahhir, hatta yathur. Jadilah kamu selalu membersihkan, mencuci kalbunya sampai apa? Menjadi benar-benar suci dan bersih. Fabarakallahu fikum, jangan pernah lalai dari masalah an-niyah, keikhlasan. Jaga, jaga, jaga dan jaga. jangan kita pernah anggap masalah ikhlas. Kata beliau rahimahullah, fatabhirul qalbi amrun muhimun jiddan. Maka tabhirul qalb, membersihkan qalbu, mensucikan qalbu adalah perkara yang sangat penting. Ini yang mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal qalb, fatabhirul qalb amrun muhim. Mensucikan qalbu perkara yang sangat penting. As'alullah, kata beliau rahimahullah, aku meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mensucikan qalbuku dan qalbu kalian, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, wali rasulihi muttabi'i, dan kepada rasulnya kita sebagai orang-orang yang mengikuti. Fabarakallahu fikum. Ini akhir dari hadis, syarah dari hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Fabarakallahu fikum. Dengan kita telah membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait masalah qalbu, maka kita harus selalu ingat, innan nas la yanfa'unani. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku apabila aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak bisa menolongku. Nah, dan ketika aku melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun tidak bisa mendatangkan pahala, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu ingat bahwa yang bisa memberikan pahala dan menjauhkan kita dari iqab hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhlis niyataka ya Abdullah, maka ikhlaskan niatmu wahai hamba Allah. Jaga qalbumu, jauhkan dari berbagai macam kesyirikan dan penyakit-penyakit qalbu yang bisa merusak niat atau nilai ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang sering dan tidak bosan-bosan Nana ingatkan untuk diri Nana pribadi dan kepada antum sekalian adalah jangan bermudah-mudahan apa menyanjung, memuji temannya. Sudah sering disampaikan, kita ingatkan kembali, jangan bermudah-mudahan dalam memuji yang melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak perlu kita menyanjung di hadapan dia. Jangan sanjung saudara kita di hadapannya. Fal qalbu dha'if, qalbu ini lemah, sangat lemah. Jangan sampai gara-gara sepatah dua patah kata yang keluar dari lisan kita merusak niat, merusak nilai ibadah saudara kita. Tadinya dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara ucapan kita yang nyeletuk spontan keluar dari lisan, malam buat dia jadi berubah, tidak ikhlas karena Allah, mengharapkan sanjungan pujian. Tidak perlu. Melihat ada kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita, doakan kebaikan. Barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya, semoga Allah menjaga dia, semoga Allah memberikan istiqamah kepada dia, semoga Allah menjauhkan dia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati. Doakan dia Tuhan. Dalam keadaan dia tidak, malaikat pun akan mengaminkan doamu. Walaka bil mithl, dan bagimu juga doa yang sama. Fabarakallahu fikum. Jangan kita melupakan hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat diri anak pribadi dan kepada antum sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, thabitin, mustaqimin, istiqamah alal haq hatta al-mamat. Wa nas'alullaha ta'ala an yajma'ana fi jannatihil firdaus kama jama'ana Allah fi hadzal masjidil mubarak. Amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.